Para pendengar yang berbahagia, di akhir tahun 85, Sri Mulat menampilkan episode Madu Racun. Mungkin Anda bertanya, kenapa madu racun? Madu di tangan jujur, racun di tangan gepeng. Terima kasih. Untuk itu, nikmatilah penampilan Sri Mulat. Saya ini tidak sesuai sekali. Nama saya timbul, tapi tenggelam. Yang timbul itu namanya. Nasibnya yang tenggelam. Habis bagaimana? Orang saya itu anaknya orang kaya jadi pelayan. Bapak saya itu milioner, tukang becak. Ibu saya gunung, Gunung Merbabu. Memang wajar kalau anak-anak ini juga gunung, Gunung Batur. Nasib memang enggak bisa dikejar. Orang sekolah enggak apa-apa enggak, maunya jadi direktur atau jadi orang yang pangkatnya tinggi, tinggi yang paling rendah. Nah ini, saya pernah ikut bapak saya becak. Wah, kebetulan ada anak-anak itu, "Pak, anu dari sini ke markas berapa?" "Anu 200." "Ya." Udah masuk rumah yang keluar ibunya gemuk sekali. Wah, satu becak persis sekali. Jalan terus kalau turun enggak apa-apa, lah. Naik saya enggak kuat. Kemudian terus yang ibunya itu di atas, saya di bawah. Becaknya itu berdiri jalannya. Untuk itu saya enggak becak lagi. Saya sekarang jadi pelayan aja sudah cukup. Ada sialnya juga ada, ya untungnya lah. Maksudnya saya itu enggak bisa nulis, tapi kadang-kadang disuruh Bu Juju itu pergi ke pasar belanja. Enggak ada, sini enggak ada teman lainnya kecuali saya. Belanja saya, masak saya. Lepas saya itu ke pasar itu disuruh belanja sop-sopan. Banyak sekali belanjanya. Saya enggak tahu, padahal enggak bisa nulis, tak gambar. Kalau yang bulat-bulat kecil kentang, yang bulat penjol telur, panjang wortel. Nah ini yang susah, ini yang kalau suruh beli tepung. Nah, ini gambarnya kan susah saya. Nah tapi untungnya kalau ada kelebihan dikasihkan saya, kelebihan dikasihkan saya. Sampai satu minggu itu ada, pernah lebihan itu ada 2.500. Satu minggu itu diminta lagi. Jadi kira-kira saya seperti celengan kira-kira. Sialnya lagi itu saya pernah dimarahi bakul telur itu. Di pasar itu saya tanya, "Anu mas, ini telur apa mas?" "Telur ayam." "Loh kok kecil-kecil?" "Loh kalau telur ayam itu sebesar kelapa kan babone opname gitu." Siapa yang opname? Babon. Babonnya siapa? Babon tukang ayam, Bu. Kok macam-macam aja babon kok? Saya pernah dimarahi itu bakul telur. Kenapa? Saya bilang, "Lo telur ayam kok kecil-kecil?" Marah. Katanya kalau telur ayam itu sebesar kelapa, kan ayamnya opname gitu. Ya mungkin apa yang jualan baru marah sama istrinya, siapa tahu. Dan itu memang saya memang lagi sial kok, Jeng. Kenapa? Itu tidak hanya bakul telur aja. Tukang becak juga marahin saya. Kalau biasanya seperti ibu ini kan, kalau di daerah saya kan ramah tamah begitu pelan-pelan. Tukang becak sini enggak. Perbedaannya itu kalau tukang becak di tempat kita itu kan enggak. Dari sini pasar berapa mas? 400. 200 ya mas? Ya naik. Pelan-pelan asal selamat ya mas? Ya. Sini enggak jeng. Gimana? Saya mau naik becak. Dari sini selipi berapa? 400. Saya dibentak. 200 ya mas? Ya naik. Kamu ya mau? Ya saya takut. Udah naik ada mobil diserempet-serempetkan gitu. Saya bilang, "Mbok pelan-pelan asal selamat mas." "Apa? Uang 200 minta selamat?" Lapa ya. Yang dapat numpak becak itu yang orang kaya tok. Ya kalau memang tahu gitu ya lebih baik enggak jadi naik becak itu, ganti tombol. Maksud saya kan panas begitu, Jeng. Nah, ini di samping itu, Jeng. Kenapa? Katanya Jeng Jujuk sudah punya pacar, Jeng. Iya memang. Kenapa tuh? Kok tidak lekas itu apa namanya? Kawin. Iya. Mak Irit. Apa? Mak Irit. Mak Irit itu apa? Itu tuh katanya orang-orang itu katanya kalau makam itu Mak Irit gitu. Kalau enggak tahu ya sudah ngomong yang biasa saja. Biar kelihatan elite gitu loh, Bu. Wah, pelayan aja kok macam-macam. Ya menyesuaikan. Wajar. Menyesuaikan katanya kalau di Jakarta itu harus disesuaikan dengan keadaan begitu. Enggak usah lah. Lah tapi ini begini, Jeng. Kenapa? Katanya sudah punya pacar tapi enaknya lekas-lekas kawin aja, Jeng. Soalnya kan banyak yang mencintai Jeng Juju. Ya biasa toh kalau wanita dicintai laki-laki itu biasa. Biarin aja pokoknya saya enggak seneng. Loh tapi kan kalau dipandang tetangga kanan dalam kiri luar kan. Kanan dalam. Maksudnya di luar rumah, di dalam rumah gitu kan enggak enak kalau cepat-cepat menikah kan tidak menjadi rebutan. Oh enggak enak kenapa? Orang saya juga enggak pergi sama orang-orang itu. Saya kan cuma sama pacar saya saja. Iya tapi kedatangannya orang-orang ke tempat ini kan. Oh mereka-mereka tahu kok kalau dia mau naksir saya. Nah, ya tapi baiknya salah satu dipilih terus langsung menikah begitu terus rame-rame begitu, Jeng. Nah umpama saya milih kamu gimana? Ada tamu. Permisi. Monggo. Mari, mari. Juju. Kok sudah tahu? Sudah tahu saya. Loh, ini siapa sih kok sudah tahu saya? Saya juga belum pernah tahu. Memang kalau Juju enggak kenal saya masuk akal. Iya. Tapi saya kenal Juju. Sebab terus terang saya katakan bahwa saya diam-diam jatuh cinta sama Juju. Kok aneh ya, Mbak ya? Orang saya belum kenal kok bisa jatuh cinta. Bisa terjadi. Mimpi. Begitu saya jatuh cinta, langsung saya tanya, siapa anak yang jalan itu tadi? Ada yang menjawab, oh itu Juju. Karena itu saya kenal Juju. Oh. Juju tidak kenal saya kan? Tidak. Kenalkan, saya Asmuni. Ya tapi tangannya jangan gitu dong, Mas. Kenapa? Kok ngutik-ngutik? Dingin. Kebiasaan, Ju. Oh, iya. Saya minta maaf, saya terpaksa enggak panggil Jeng. Iya, enggak apa-apa. Iya, karena usia saya lebih tua dari Juju. Saya mesti panggil apa ya? Pak ya? Ya? Pak. Jangan dong. Engkong, engkong. Oh. Kok engkong bagaimana? Katanya kalau Jakarta itu engkong. Kok begitu? Engkong? Bukan. Panggil M. M itu apa? Ember. M-nya singkatan Mas. Mas maksudnya. Ya. Oh, ya sebab walaupun usia saya sudah lanjut, tapi karena saya cinta Juju, tidak ada salahnya kalau Juju panggil saya Mas. Jadi Mas Asmuni. Ya, begitulah Dinda Juju. Aduh, mati aja. Ini ya, baru disebut sedikit. Mas Asmuni aja, rasanya seperti sambar geledek. Juju. Iya. Aku kira di dunia ini yang menyintai Diko hanya Diku. Apa itu Diku? Maksudku hanya aku. Oh, hanya Mas Asmuni. Oleh karena itu, kalau Juju gak nerima cinta saya, berdosa. Cintaku bukan cinta saya, tapi ku. Iya, cintaku. Gue kok ngajari aku toh? Tadi tadi kan ku bilang. Juju, ini siapa? Ini pelayan. Omnya. Om. Omnya siapa sih? Kok omnya? Omnya siapa? Omnya keponakan saya. Oh. Saya kira omnya Juju. Bukan. Iya, kalau saya lihat omnya Juju kok wajahnya wajah susah. Pelayan toh? Iya, Pak. Ah, kelihatan wajahmu susah. Bagaimana Juju? Ya begini ya Mas Asmuni, saya tuh menolak tidak, menerima juga belum. Lah ini repot nih. Kok repot? Repot. Lah ya nerima enggak, nolak juga enggak. Nah terus status saya bagaimana? Gimana ya, soalnya saya sendiri sudah punya pacar Mas. Pacar? Iya. Hah, berarti belum sah menjadi suami istri kan? Belum. Jadi saya kira Juju masih ada hak untuk milih. Kalau cari pacar, cari yang bertanggung jawab. Loh, itu juga bertanggung jawab. Nah iya, ini ngomong soal kekayaan, aku kaya, Ju. Oh, iya, kalau kamu jadi istrinya Asmuni, Kamu mau berenang di atas uang? Susah dong, Mas. Ya enggak bisa basah, Pak. Enggak bisa basah. Ini ibarat kate. Ibarat kate. Ayam itu kata orang Jakarta. Oh. Iya kan? Artinya semua kekayaan melimpah ruah di tempatku. Jadi kalau cucu jadi istriku, nanti pelayanmu bukan seorang dia. Namamu siapa? Timbul, Pak. Nah, Timbul bakal tenggelam. Loh. Memang dia tenggelam kan, Pak? Artinya kalau nanti jadi pelayanku, Timbul akan tetap Timbul. Oh, ya. Begitu. Ditambah dengan beberapa pelayan. Di rumahku pelayan ada 18. Wah, banyak sekali. Iya, kalau perlu cucu tidak usah kerja berat. Di rumahku nanti cucu setelah jadi istriku, dari tempat tidur ke kamar mandi digendong. Loh. Kok seperti orang lumpuh? Loh, iya, wong sugih. Ah, ya ndak. Ya, dong. Cuk. Mas. Cuk. Mas. Cucu. Apa, Mas? Cuk. Apa? Kok manggil-manggil terus? Cuk. Ini ya pelayanmu? Apa? Bukan, ya ini pacar saya, Mas. Hei, Cuk. Ini pacar saya. Wah, ini banyaknya cucu? Iya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Cuk. Apa? Kok panggil-panggil terus? Kamu biasanya pakai celana kok. Sekarang kok pakai rok kriwil-kriwil sih, Cuk. Pak di rumah ya enggak apa-apa toh. Ini kan agak sobek, enggak apa-apa. Enggak, Cuk. Ini itu siapa? Itu ibu. Loh. Siapa? Saya pelayan, Mas. Oh, ini kan Batur. Timbul. Bukan pelayan. Hah? Pelayan. Layak pembantu. Iya. Pramu Wisma. Pramu Wisma. Oh iya. Ini tuh yang iya. Dikatakan. Iya. Oh. Saya pacarnya calon sama cucu. Yang gepeng. Iya. Hah? Yang gepeng. Hah? Yang gepeng. Iya. Yang gepeng. Nama. Enggak maksudnya gepeng apa? Ini gepeng. Apa gepeng? Ya kenalkan dulu dong, Mas, ini pacar saya. Ini siapa sih, Cuk? Ini Mas Asmuni. Oh, kenalkan saya gepeng. Namamu gepeng? Iya. Cuk, namanya aja sudah gepeng. Kenapa? Lah kalau kamu jadi istrinya dia? Ini kan sama artinya kamu tuh seorang gadis saya ibaratkan pohon yang rindang. Iya. Subur tumbuhnya. Nah kalau kamu dapat gepeng, ini kan sama artinya dia itu benalu yang akan makan suburnya si pohon itu. Ah, ya justru ya. Malah enggak, no, Pak. Alah, lo diniat dari penampilan pakaianmu. Yang sudah subur pohonnya dipenyet jadi gepeng itu malah lebih padat. Malah lebih padat bagaimana? Iya kan, Pak. Bapak nama mananya nyama. Mananya nama. Ngomong nyamana aja enggak bisa gitu kok. Mananya apa? Namanya. Namanya Bapak siapa? Asmuni Somo Gambar. Oh, yang digambar Pak Somo itu Bapak Asmuni. Ngawur. Asmuni Somo Gambar. Oh, Somo Gambar. Iya, Pak. Ngapain di sini, Pak? Kok ngapain? Sebentar lagi aku mau kawin sama cucu. Ini duluan saya dong, Pak. Bapak. Tanya Timbul, datangnya kemari dulu siapa, Bu? Dulu Pak Asmuni. Nah. Bukan karena duluan datangnya. Saya dari SD udah pacaran sama cucu tuh. Di SD? SD. Betul, Cuk? Iya, betul. Tapi kau lupa. Kenapa? Kita sama-sama dalam perut kandungan ibu sudah jatuh cinta. Aja loh, Mas Asmuni. Gimana? Ayo dulu-duluan. Dalam kandungan iya. Bro. Iya. Bapak enggak tahu sih. Ibunya cucu sama bapak saya. Itu ibunya cucu belum kawin saya udah pesen. Besok kalau keluar perempuan mau saya ambil sendiri. Tua siapa sih? Ngawur aja ngomongnya. Aku khawatir, Cuk. Kalau kau kawin sama manusia yang namanya gepeng, kau nanti akan tidak akan bahagia. Kenapa sih emangnya? Apa? Apa? Apa yang akan kau berikan buat cucu? Gak tahu rumah gue. Di mana? Gak tahu sih. Gak tahu kan rumahnya? Ya memang rumahnya orang miskin seperti lu, gue kagak tahu. Udah kegusur. Nah tuh rumahnya aja udah digusur. Pak Asmun ini kaya tapi gak pernah sombong. Nah sombong. Gak pernah sombong ini Pak Asmun ini. Misalnya? Ya pernah. Selama saya kenal sama cucu ini tadi saya omong-omong. Iya. Saya pernah pamerkan kekayaan saya. Enggak. Pernah saya mengatakan kalau Hilton Hotel itu milikku? Enggak. Enggak pernah kan? Padahal kepunyaannya Pak Asmun itu. Bukan, siapa yang ngomong? Lah iya. Kalau soal gitu sih bisa aja. Kereta api punya siapa ya, Pak? Kereta api. Ya punya PJKA. Lah iya. Iya, maksud saya kekayaan saya itu kalau bangun seperti itu mampu. Ngerti enggak? Saya juga. Sudahlah, Cuk, jangan kau. Eh, lu lebih baik pulang aja ya. Loh, kok pulang-pulang gimana, Pak? Lu pergi. Lu enggak pergi, gua tembak lu. Jangan gitu dong, Pak. Kasihan kasih naminan. Mesaknya dong, sudah, Pak. Sudah, lu pergi. Lu enggak pergi, awas lu. Eh, pergi sana. Loh. Pak, macem-macem orang miskin mau kawin sama gadis cantik. Ini sudah dari dulu sama saya loh, dari Pak. Dari dulu. Saya itu sekolah sama Jojo itu. Kita pokoknya beli. Sebelum ada janur melengkung, berarti Jojo itu masih berhak untuk menentukan siapa yang harus dipilih. Lah iya. Nah, karena itu kau pergi dulu biar Jojo menentukan pilihannya dulu. Kita pergi berdua. Oh, enggak bisa. Aku datang nanti lebih siapa dulu. Siapa yang dipilih? Ayo pergi ya. Gimana sih, Mbok? Ya pergi. Janganlah, justru itulah. Ayo pergi. Saya bawa bodyguard 48 loh ya. Cuk. Apa? Saya. Sudahlah, Mas Gepeng pulang dulu aja deh. Nanti saya menyelesaikan. Nah, itu betul. Ya. Coba lihat. Sri Kandimu aja enggak tanggung jawab. Tuhan. Karena itu, Cuk. Malah ketawa. Ketawa. Nangis kok ketawa. Saya pergi dulu. Iya, hati-hati, Mas ya. Iya, ini mau sama Pak Asmun ini ya? Oh, enggak. Oke, saya pergi. Enggak apa-apa. Kamu mengenal oke apa sih sekarang? Enggak, tolong, Cuk. 400 saja untuk naik bus. Nih, saya kasih 5.000 buat kau. Ayo pergi, San. Iya. 5.000 cukup untuk hidup 4 hari. Pak Asmun ini. Kok ngancam? Bukan ngancam. Kalau lewat rumah saya... Ngapain? Awas. Loh, ngapain kalau gua lewat rumah lu? Lewat rumah gua. Kenapa? Saya enggak punya rumah. Macem-macem. Rumahnya Pak Asmuni nanti tak orek-orek yang gua potlot. Abur. Pak Asmuni kok bisa begitu sih? Ini karena demi besarnya cintaku kepadamu, Cuk. Iya, tapi jangan terus. Selamat pagi. Oh, ada tamu lagi nih, Ceng. Wah, kenapa? Ini ada setan belang lagi datang. Maaf, saya tidak bermaksud untuk mengacu suasana yang sudah tenang ini. Kenalkan, saya Tarsan yang mempunyai supermarket di sebelah rumah ini, Dek Cucu. Oh, sebelah ini? Iya, oh, itu adalah saya baru tahu. Tapi sayang, saya ini bujangan. Dan kebetulan bapak saya kemarin itu dari luar negeri datang, itu tanya sama saya. Hei, San, kamu sudah besar, sudah punya doi apa belum? Apa itu doi? Doi itu apa sih, Mas? Kok gak ngerti artinya doi? Doi itu apa? Nah, maksudnya itu gimana, saya laki-laki, Dek Jojo ini kan perempuan kan? Iya. Saya kira gak ada salahnya kalau umpamanya ingin mandu-madi. Mandu-madi itu apa? Mandi-madi. Apa? Mas, jangan bilang madi, Mas. Madi itu bapak saya. Maksud saya mau mandi madu? Saya angkat semua dong, Mas. Enggak, ayo. Sebab ini kekayaan saya itu terang-terangan bertumbuk-tumbuk. Mungkin ini bapaknya Dek Jojo. Ini? Iya. Oh, bukan, ini tamu kok, Pak. Oh, tamu ya. Siapa bapaknya Jojo? Barangkali. Alasan, lu pakai belaga gak kenal sama gue. Oh, Mas sudah Muni. Kenal. Ini doi. Oh iya, Pak. Doi. Kamu jangan ngomong doi lagi loh. Ini katanya doi tadi. Doi itu pamanku, goblok. Ngapain, Mas Asmuni? Oh, ngapain? Sebagai laki-laki terhadap laki-laki, huh? Lu mesti ngerti. Hah? Gua datang kemari, naksir sama Jojo. Dan Jojo udah mengatakan, ya, menerima apa ya, cintaku. Apa ya, Jeng Jojo? Ah, belum. Nah, makanya cara berpikir untuk menentukan calon hidup harus berhati-hati. Kalau umpamanya dengan Tarsan, yang jelas supermarket. Kalau Asmuni, jualan rujak cingur. Sekarang ketahuan ya. Kurang ajar. Masa orang kaya jualan rujak cingur. Jojo, ya. Apa kamu percaya kalau Tarsan punya supermarket? Ya. Tarsan tuh punya hutan, betul. Masa Tarsan punya supermarket? Ya, lihat Tarsannya dong. Ini Tarsan bukan sembarang Tarsan. Dimas Tarsan. Jojo, ya. Pokoknya begini aja. Manusia yang namanya Gepeng sudah pergi dari sini. Yeah. kalau kau menentukan kawin sama Gepeng, ini Gepeng itu ibarat racun dan kau sebagai madunya. Sekarang ada dua kumbang, kumbang Asmuni sama kumbang Kerbobule itu. Kerbobule, ya. Nah, ini tinggal pilih kumbang mana yang enggak kau pilih. Saya juga berharap menentukan yang sehat. Umpamanya memilih saya juga terima kasih. Kalau memilih Tarzan juga enggak apa-apa. Itu kan sama saja, Mas. Lalu? Sekarang begini saja ya, Mas ya. Karena Mas-mas ini mau ngelamar saya kan masih punya Pak D, jadi saya minta waktu 1 minggu untuk merundingkan itu. Terima kasih. Berarti masih ada setitik harapan untuk diri saya ya, Cing. Sudah begini aja. Daripada terjadi retak patah antara saya sama Tarzan, iya. Sebab antara dia sama saya itu saibi, ya? Saibi itu sahabat. Oh, sahabat. Ya? Antara Tarzan sama saya itu sebetulnya sahabat baik. Jadi Asmuni ngalah. Nah, begini aja. Kamu, aku rela dah tunangan sama Tarzan. Oke, terima kasih. Nah, nikahnya sama saya. Ya jangan. Boleh, nikah sama Asmuni, tapi serumah dengan saya. Serumah sama Tarzan, tapi tidurnya sama saya. Ini kok dari tadi kok gitu terus sama Mas? Oke. Sudah Mas ini. Saya kira begini, Ju. Ya? Tentukanlah Tarzan sama saya. Iya. Ya? Aku mau pulang dulu, Cucu. Iya. Pesen apa? Rujak cingur. Saya juga pulang. Mungkin lusa saya akan datang ke tempat ini lagi. Mungkin terima kasih. 1 minggu, Mas ya. Iya. Permisi. Ayo, Ju. Apa ini sudah diteliti dulu toh ini bapak-bapak ini atau mas-mas ini? Makanya saya minta waktu kan untuk itu. Di samping kekayaan mungkin apa mempunyai penyakit apa-apa begitu. Enggak. Oh, saya sehat. Ya kadang-kadang orang kan bisa kelihatannya sehat tapi banyak penyakit. Misalnya Mas Tarzan itu pendengarannya kurang jelas tadi. Pendengarannya Mas Tarzan tadi kelihatannya kurang jelas. Enggak bisa. Saya ini tetangga saya dokter THT itu siap sedia kok. Jelas toh? Oh, jelas dong. Coba saya tanya. Oh, boleh. Namanya siapa? Oh, Tarzan. Lengkapnya Dimas Tarzan. Rumahnya mana? Pondok Gede, Pondok Pinang, Pondok Labu loh. Banyak masih bujangan? Kamar jalan kan? Hah? Betul. Telinganya rusak itu. Enggak kok. Namanya siapa? Tarzan. Rumahnya mana? Pondok Gede. Masih bujangan? Bujangan. Nah, ya kan? Kamar jalan? Ya kan? Nah, ini kalimat ini kepada siapa saja yang mesti begitu? Coba saya kembalikan. Kalau saya lah. Namanya? Timbul. Pendidikan terakhir? SD. Dua. Sudah dapat tempat. Sekarang pergi lagi. Ibu saya sudah mati. Terus ngamuk loh. Terus marah. Serakalan begini caranya. Namanya kan dengar begitu. Sudah toh, saya minta dengan hormat, tolong jangan buat diri saya itu menderita, Dek Cucu. Betul, kalau Dek Cucu menjadi istri saya, minta apa saja. Mungkin Dek Cucu akan menderita tempat tinggal di kota ini. Jangan khawatir, saya tahu ini kontrak kan? Iya, nah, saya tahu. Sama, saya juga kontrak. Katanya enggak ya. Tapi rumah saya yang kontrakkan. Oh, nah, begitu, untuk saya sendiri ya. Memang kalau Cucu tinggal tempatnya Pak Asmuni, kontrak enggak? Suruh jual cingur. Iya. Nah ini dari tadi kok mainan cingur terus ya. Oke Cucu, buat seorang seperti Cucu sukar sekali untuk menentukan pilihan ya. Baiknya aku sama Tarzan pergi dulu ya, biar Cucu berunding sama Timbul kek, sama ibunya kek, sama Pak D-nya kek ya. Untuk menentukan siapa pilihan di antara dua kumbang tadi. Oh iya Mas. Tapi jangan berkelahi loh Pak. Enggak. Pulang dulu nanti menunggu panggilan sewaktu-waktu begitu Pak. Iya. Iya deh. Iya 1 minggu. Cu, aku pulang ya Cu ya sayang. Iya Mari. Dah Cu. Asmuni. Dah. Kamu mau pulang? Bawa mobil? Hah? Bawa mobil? Enggak, aku datang kemarin enggak pakai mobil. Aduh minta ampun. Ya, sama-sama naksir deh kalau gitu. Sama-sama enggak bawa. Ayo Cu. Iya, mari. Nah ini lajeng masalahnya kan begitu. Salah satu kalau sudah diresmikan kan enggak jadi begini. Ya kalau enggak berkelahi, kalau berkelahi. Enggak, tapi saya ya gimana ya, orang baru kenal kok sudah menyatakan cinta kan enggak baik ya. Atau terus terang saja bahwa saya itu memilih gepeng, begitu aja jeng. Tadi kan saya sudah ngomong sama yang namanya Mak Asmuni ya. Tapi orangnya nekat begitu ya, lebih baik kita halus saja, Bul. Dan nanti caranya bagaimana kalau satu minggu nanti dia ngejar terus? Enggak usah, gini aja deh. Kita ke rumahnya Mas Gepeng, tadi kasihan kan orangnya nangis ya. Iya. Kasihan, yuk kita ke sana, ya. Kita runding bagaimana baiknya. Mungkin Timbul punya saran-saran atau gimana. Baiknya nanti apa, kalian lari. Duh, kalian lari. Kalau kalian lari nanti kasihan tamunya, ikut lari. Ya enggak, saya enggak mau kalau caranya begitu ya. Pokoknya diselesaikan kepada Mas Gepeng bagaimana penentuannya, supaya itu mas-mas itu tadi yang tidak dicinta oleh Jing Juju tidak terus mengejar-ngejar begitu. Iya, saya sampai risih, tapi ya kalau nanti kita tidak secara halus mungkin orangnya ngamuk ya. Kalau begitu kita langsung ke sana aja. Bagaimana dirundingkan di sana? Mari, Jeng. Mari. Ya, mari. Para pendengar yang berbahagia, di akhir tahun 85, Sri Mulat menampilkan episode Madu Racun. Mungkin Anda bertanya, kenapa madu racun? Madu di tangan Juju, racun di tangan Gepeng. Terima kasih, terima kasih. Untuk itu, nikmatilah penampilan Sri Mulat.